Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna astaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muqtasatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, fa inna kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin finnar. Di pembahasan semalam kita ngaji dua kaidah, ada qawaidul kubro, ya Pak ya, qawaidul kubro, dan itu ada lima ya, ada lima, dan ada qawaid yang ghairu kubro, yang tidak besar, ya. Setelah mereka ummahatul qawaid, ibunya qaidah, itu qaidah kubro. Qawaidul kubro itu diistilahkan oleh sebagian para ulama ummahatul qawaid, ibu-i qaidah. Ya, ibunya qaidah kemarin ada lima ya, ada lima. Pertama apa? Al-umur bimaqasidiha, ya, perkara itu, nah, itu tergantung dengan niatnya, ya. Kedua, adzararu yuzal, bahaya itu dihilangkan, atau la dzarara wala dzirar, nah, bahaya itu dihilangkan, tidak ada dalam agama kita itu bahaya. Sesuatu yang membahayakan baik dirinya maupun kepada orang lain ditiadakan dalam agama kita. Ditiadakan dalam agama kita. Dan ini kaidah, apapun bentuknya bahaya itu harus dihilangkan. Selesai pembahasan ini. Cuma ada PR ya, jangan lupa. Nanti selesai, mau taklim aja, selesai taklim aja. Kita lanjutkan kaidah yang nomor 3, halaman 36 ya. Ya. 34. Tiga enam kan? Iya. Oh iya, 36. 36 ini kaidah yang nomor 41. Dan ini kaidah kubro yang nomor 4. Ingat-ingat, sebelum tak baca, tak terangkan dulu ya. Dialah kaidah al-yakin la yazul bisyak. Yakin itu tidaklah hilang dengan sebab ragu. Senengan perhatikan. Tak terangkan dulu Pak ya. Pahami dulu omongan saya. Nanti kita baca ulang. yang namanya yakin berarti nilainya itu udah 100 Pak ya. Yakin kok saya kan, yakin. Yakin itu berarti enggak ragu lagi sudah. Baik. Perhatikan ya, ana ulangi lagi. Urutan ilmu di dalam ilmu usul fikih itu ada 5. 1 ilmu, yaitu udah yakin. 2 don, prasangka. Prasangka di sini berarti 60%, 70%. Atau bisa 80%, bisa 90%. Syak, ragu itu 50-50. Ya. Baik. 4. Anak tadi bilang 5 ya, hanya ada 4. 5 waham. Waham itu berarti di bawah 40. Jelas? Anak ulang. 1 al ilmu itu 100% yakin. 2 dzon. Berarti dzon dia apa? 60 ke atas. Ya. 3 syak. 50. Waham berapa? 40. Baik, sudah jelas? Saya tanya jenengan, Pak, ini nggawa imam apa tuh niki? Ini nggawa imam apa enggak? Pakai imam kan? Jenengan bilang ini pakai imamah, ragu atau yakin? Atau hanya 70%? Baik. Tanya kedua. Jenengan, para bapak ya, kawan-kawan semuanya ini, saya bilang, Pak ini bawa uang pas 100 juta. Jenengan bilang, kami katakan kepada jenengan, ini bawa uang 100 juta. Yakin apa enggak? Sesuai dengan pengetahuan antum kan? Iya. Kalau jenengan bilang 100% dia bawa uang 100 juta, namanya apa? Yakin. Kalau jenengan bilang 80% dia bawa uang, berarti apa? Don. Kalau anda bilang 50% dia bawa uang, syak. Kalau sak persen tok, namanya apa? Waham. Jelas? Jelas ya? Baik. Kalau antum paham ini, kita lanjut. Al ilmu yang kita sudah mengetahuinya 100%, itu gak bisa kalah dengan don, gak bisa kalah dengan syak, apalagi waham. Ketika tabrakan, ketika bertabrakan antara ilmu, antara yakin dengan selainnya, menang mana? Menang ya? Yakin. Menang ya? Yakin. Itulah maksud kaidah kita. Al yakin, yakin itu tidak akan hilang dengan ragu. Sudah jelas? Yakin itu tidak akan hilang dengan ragu. Jelas ya? Paham ini? Kaidah ini? Baik. Dalil kaidah ini antum perhatikan dulu, misal kita akan baca. Dalil kaidah ini hadis Abu Hurairah. Ketika ada seorang rajul yukhayyalu fi batnihi syai, dibayangkan di perutnya itu ada sesuatu yang mulus-mulus. Ya. Dibayangkan, terbayang di pikirannya, di perutnya itu kayaknya ada sesuatunya. Ketika sholat, faqala Nabi alaihi salatu wassalam, la taksarif. Kamu enggak usah berpaling dari sholatmu. Berarti kan di sini, la taksarif. Hatta tasma'a sautan au yajidariha. Sampai anda mendengar kentut atau menjumpai anginnya. Berarti dalam hadis ini, la tangsorif. Kamu jangan berpaling dari sholatmu, teruskan sholatmu. Nabiuna alaihi salatu wassalam memenangkan yakin. Kenapa kok yakin? Karena antum asalnya sudah wudu. Ya kan? Antum yakin wudu kan ketika sholat. Yakin wudu kan? Sudah yakin antum berwudu. Jelas itu. Antum berwudu sudah itu jelas. Nah. Kemudian. Ketika ada ragu perutnya. Masalah. Sudah biarin aja. Yang penting antum berjalan di atas kaidah asal atau yakin yang antum yakini tadi. Yang kedua, hatta tasma'a sautan aw yajida ri'an. Yakin sama yakin tabrakan. Ya jelas kalah Pak ya, yakin sama yakin. Sehingga Nabi mengatakan, kalau kamu mendengar kentut dan yakin antum mendengar kentut, ya batal lo ya antum kentut kok. Atau antum gak mendapatkan kentut, tapi mendapatkan bau, berarti kan yakin kan? Berarti kentut antum, ya batal lo. Jelas? Pahamin ikhwan? Tep. Kalau itu paham, kita akan lanjutkan lagi sedikit. Kalau begitu keadaannya, yang perlu difahami adalah kejujuran. Jadi kalau antum, Allahu Akbar, kentutnya enggak. Antum bikin ragu yang bujui namanya. Oh, sudah ketahuan kentut dibuyarkan menjadi ragu yo enggak oleh. Ya harus sidik ma Allah, harus jujur. Harus jujur. Ya itu jelas bujui namanya kan, namanya bujui. Nah. Sudah? Contoh lagi. Antum pas tawaf atau pas posisi antum rokaat, antum lupa aku tadi rokaat kedua atau rokaat ketiga. Sudah. Terus antum gak punya murojihat, penguat, masih ngambang. Gak punya murojihat ya, ngambang. Antum pilih yang mana? Dua apa tiga? Enak tiga no, cepet. Alasan apa antum pilih dua? Dua pasti yakin. Kalau tiga, mungkin dua, mungkin tiga. Kalau dua, ya pasti dua. Ya enggak? Karena ragunya kan dua sama tiga Pak ya. Dua sama tiga. Kalau antum pilih tiga, jangan-jangan dua. Berarti harus saya menambahi dong. Tapi kalau antum pilih dua, ya pasti dua. Pasti dua. Karena andai kata tiga, pasti melewati dua kan? Gitu loh. Jelas? Baik. Antum tawaf. Ana itu ragu. Tadi itu sudah putaran ke-6 apa ke-5? Enggak boleh enak Pak ya. Adini yusrun, agama itu gampang. Tak milih aja 6, enggak capek ngono. Enggak oleh Pak ngono. Iku sak enake dhewe lah. Lah, kayak gini keadaannya. Antum ambil 5. Ya, antum ambil 5. Karena itu yang ya yakin. Adapun 6 adalah yang ragu. Ini di saat tidak ada murajjih, penguat. Tapi kalau antum punya penguat, enggak. Kayaknya teman saya tadi tuh sama kok tadi terlambatnya. Tapi dia sudah rokat ketiga. Berarti anak ikut. Berarti namanya ini murajjih, ada penguat. Ada penguat ini berarti apa? Naik ke zon. Syaknya hilang, naik ke zon. Dan sejusawinya, kapan Pak kalau begini ini? Sebelum salam atau setelah salam? Kalau punya murojihat, kapan salamnya? Kalau dia enggak punya murojihat, kapan salamnya? Belum belajar sujud sahwi, Pak. Belum belajar. Astagfirullah. Loh, kok gini? Sujud sahwi itu bisa wajib ain loh, Pak. Fardu ain, harus belajar. Ini di kalangan tempatnya ilmu loh. nanti jangan-jangan nanti gak ada udzur lagi pada kebodohan, soalnya di deket ilmu lo. Ayo harus belajar, minta ustadznya, tat, minta susawi, tat. Iya, nah, karena ini kan termasuk babnya sholat. Dan sujud sahwi itu hukumnya wajib. Fala yatimul wajib, kewajiban itu enggak akan sempurna illa bi belajar, maka belajar itu hukumnya wajib. Itu kaidah fikihnya. Mala yatimul wajib illa bi, bahwa wajib. Apa-apa yang menjadi penyempurna kewajiban, kewajiban tidak akan sempurna kecuali dengannya, maka dengannya itu jadi wajib. Ayo ikhwan, belajar ya. Semangat, semangat. Nah, panitianya nih harus yang bikin anu ini, acaranya ini. Taib. Kita baca dulu. Wastashibil yakina. Jadikan teman al-yakina, yaitu yakin. Yakin itu jadikan teman. Insyakun toro, jikalau nampak keraguan. Wastashibil yakina, jadikanlah teman al-yakina, yakin. Insyakun toro, jikalau keraguan itu muncul. Jikalau keraguan itu muncul, jadikan yakin itu temanmu. Wal adamul asliyu in khulfun. Dan kaidah asal adalah tidak ada. Kaidah asal adalah tidak ada. In khulfun, jikalau menyelisih asal, menyelisih yakin. Jikalau menyelisih yakin, dianggap tidak ada. Paham? Jikalau menyelisih yakin, dianggap tidak ada. Antum sudah toharoh, antum sudah sholat. Terus bilang, anak ini itu belum ya tadi ya? Wudhu apa belum ya? Paham kan? Nah, maka kayak gini, sudah gak usah dianggap itu ragumu. Antum ambil yang namanya ya yakin, yaitu sudah berwudu. Antum belum berwudu, tadi sudah wudu belum ya? Tadi kan kalau udah belum berwudu, lalu muncul udah belum, ya sudah belum. Jelas belum. Kemudian di sini saya contohkan. Dia ragu, apakah saya itu sudah menikahi wanita itu atau enggak ya? Mungkin yang terjadi Pak ya. Ana ragu, ana itu sudah menikahi dia atau belum? Gimana Pak dihukum ini? Hah? Paham soal saya enggak? Contoh aja, saya ini menikah sama istri saya ini, tentunya. Saya bilang, ana tadi itu saya sudah nikah sama dia belum ya? Kayaknya tadi belum, kayaknya tadi. Atau pas antum bilang qabil tu apa zawastuka, aku tadi sudah bilang qabil tu belum ya? Gimana kok kaidahnya? Kaidahnya dianggap belum. Iya no Pak. Karena wanita itu asalnya bukan istri kita. Maka kaidah asalnya adalah wal yakin. Yakinnya apa? Dia bukan istri saya. Maka perkataan antum, ana tadi bilang qabil tu atau enggak ya, itu berarti ragu. Berarti ragu ini kaidah asalnya dia bukan istri antum. Berarti antum harus mengulang. Jelas? Tapi kalau dia istri antum, anak tadi itu sudah menjatuhkan talak apa belum ya? Ya kan? Berarti penjatuhan talak dari antum itu ragu. Posisi dia istrimu adalah yakin, maka talak enggak dianggap. Sudah? Jelas? Wis. Ada yang belum paham? kaidah ini. Gak usah malu pak, nanya aja pak. Atau antum punya iskal? Taib. Bab ini barakallahu fikum, antum harus faham juga kaidah asal. Itu juga nanti memiliki pengaruh, itu adalah yakin. Kaidah asal di dunia ini adalah suci. Ya kan? Terus antum muncul keraguan. Tembok iki najis apa enggak? Ya kan? Maka berarti apa? Keraguan tembok ini najis atau enggak usah dipakai. Karena yakin kaidah asalnya semua yang ada di muka bumi ini adalah suci. Tawal yakin. Jelas? Nah, antum yakin semua air yang ada di muka bumi ini adalah suci. Terus antum ragu, ini tadi air najis apa enggak ya? Khalas, kaidah asal dia adalah yakin adalah suci. Dan itu semuanya dipakai. Semuanya dipakai. Ketika antum tahu itu kaidah asal, maka nanti itu akan ada pada yang namanya yakin. Apapun yang bentuknya datang, baru datang, dan itu meragukan, enggak usah dianggap. Enggak usah dianggap. Tapi seterusnya, Qawaidul Kubra yang nomor 5, ini adalah al-adatu muhakkamatun. Adat istiadat itu muhakkamah, dijadikan hakim. Adat istiadat itu dijadikan hakim. Di saat datang penjelasan syariat, ketika datang hukum syariat, yang syariat tidak menjelaskan. Syariat tidak menjelaskan. Jadi ada hukum dari syariat, ada perintah dari syariat, cuma syariat tidak menjelaskan posisi keadaannya tentang hukum tadi. Maka kita ambil adat istiadat menjadi hukum di situ. Contoh. Wabil walidaini ihsana. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua antum. Datang syariat dari Allah, perintah berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya kan? Apakah datang syariat menjelaskan berbuat baik, cara berbuat baik tidak dijelaskan oleh syariat. Maka bagaimana kita mengetahui bentuk kayak apa itu dikategorikan berbuat baik dan bentuk kayak apa itu dikatakan durhaka? Enggak ada penjelasan dari syariat. Maka itu dikembalikan kepada al-uruf. Adat istiadat di tempat itu. Jelas? Paham ya, kawan? Nah. Wa qulu lahuma qaulan karima. Berkatalah kepada kedua orang tua dengan perkataan yang baik. Yang baik menurut apa? Syariat enggak menjelaskan tata cara ngomong yang baik kepada kedua orang tua. Maka kembalinya kepada siapa? Kepada uruf. Jikalau daerah Jakarta ini orang tua di bawah, anak di atas duduknya, itu dikategorikan durhaka, maka dia dikatakan durhaka. Loh, kok bisa antum mengatakan begitu? Mana dalilnya? Antum bilang al-adatu muhakkamatun. Adat istiadat, uruf menjadi hukum dalam penjelasan durhaka atau berbuat baik kepada kedua orang tua. Jelas? Baik. Kalau orang Jakarta ini ngomong sama orang tua itu harus bahasa apa? Halus, enggak ngokok kayak Jawa Timuran, ya kan? Bapak, kue lupa, itu kue pak. Kamu lupa. Kalau kamu itu secara uruf di satu tempat itu termasuk kata yang menyakitkan, maka itu termasuk durhaka. Gak boleh sang anak mengatakan, mana dalilnya pak? Kok bisa dikatakan durhaka? Jenengan jawab, al-adatu muhakkamatun. Jelas? Paham nggih? Taib. Yaqulu wa azza wa zal wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri itu dengan baik. Apakah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana cara seorang suami berbuat baik kepada sang istri? Enggak ada penjelasan. Enggak ada penjelasan. Maka dikembalikan ke mana? Al-urf. Al-urf. Baik. Soal antum, Pak. Jenengan nyuruh istri antum. Itu kuras WC itu. Sendirian, Bi. Iya, sendirian. Termasuk berbuat baik sama istri atau enggak itu? Aku tadi nanya ibu siapa tadi? Pesannya siapa? Pesannya siapa? Campur. bapak ya, jenengan itu bahasa Jawa sing halus, Pak. Oh, kita kan pakai bahasa Jawa halus ya. Timuran lagi ya. Halusnya tapi si halus. Halus tapi sudah kasar itu kan. Halusnya kita mungkin orang Solo masih kasar. Bapak nyuruh istrinya bapak. Tu umi tu kuras tu apa? Kuras ya? Enggak baik dah kalau kuras tu bukan dibersihkan. Suruh apa? Buang itu semua yang air WC itu. Kalau bersihkan lain. Ini menguras. Menguras kan bahasa Indonesia tu? Bukan kamar mandi. Ini WC-nya ini. Sapi tanknya nih. Sapi tanknya Pak, disuruh bapak nyuruh istri bapak untuk menguras sapi tank, Pak. Nah, gimana ini? Apakah itu termasuk suatu kezaliman ataukah suatu kebaikan? Begitu gimana caranya bapak menghukumi? Kok bisa kezaliman, Pak? Gimana dalilnya? Oh gitu Pak ya. Ya jelas toh ya, itu satu kezaliman. Mana dalilnya al-adatu muhakkamah, bukan termasuk berbuat baik kepada sang istri. Sang istri disuruh apa? Menguras sapi tank, kamar mandi. Jelas kan? Nah, begitu cara mainnya. Baik, kemudian seterusnya. Sedangkan Pak ya. Soal Pak lo ya. Baik. Sang istri itu dari kalangan orang terhormat. Bapak menikah sama istri bapak dari kalangan orang terhormat. Jelas Pak ya? Terus bapak berikan rumah gedek. Rumah gedek itu apa? Bilik bambu Pak ya. Bambu yang jelek. Jelek sekali. Iya, jelek sekali. Kalau hujan kehujanan. Soal saya jenengan, bapak harus ingat orangnya, anaknya bupati contohnya terhormat, bapak menikahi dia, ajaib ya pak ya, takdir dari Allah jenengan dapat dari dia pak ya. Terus kemudian bapak ambil dia, lalu bapak belikan rumah yang jelek pol, jelek pol. Lah sang istri geremeng terus, ngomong terus, masa saya gini, masa gini, masa gini. Bapak bilang, taat ajalah kamulah. Taat ajalah kamulah. Kata sang istri, wa asyuruhunna bil ma'ruf. Wahai suami, berbuat baiklah kepada sang istri. Kata si kata sang bapak, kata sang suami, loh, apakah aku enggak berbuat baik kepada kamu? Sudah aku belikan rumah loh. Ya kan? Tapi kan jelek. Pokoknya rumah lah kan gitu kan. Nah, gimana yang benar Pak dalam bab masalah ini? Hah? Ayo Pak, senang baca Bapak. Enggak kebayang jawabannya, Pak. Insyaallah. Ah, sampingnya. Antum. Oh, gitu. Khair insyaallah. Ana pengin yang lain. Ada, ha? Pendapat yang benar dikembalikan ke uruf. Urufnya seorang wanita anaknya bupati itu memiliki kedudukan yang tinggi, cantik lagi kan, nggak sesuai secara uruf dikasih rumah yang jelek, ya kan? Pantaslah dia ngomong terus, wah ini nggak cocok ini. Lah itu nanti al-adatu muhakkama wa ashiruhunna bil ma'ruf. Bil ma'ruf dikembalikan kepada apa? Al-urf. Dikembalikan kepada al-urf. Kemudian seterusnya. Contoh lagi dalam bab al-hirzun. Antum dititipi barang. Terus barang ini disimpan mana? Agama Islam, syariat kita tidak menjelaskan tempatnya di mana untuk menyimpan suatu barang. Maka penyimpanan itu dikembalikan kepada al-uruf. Kalau antum dititipi yang namanya emas, maka urufnya apa? Disimpan di almari. Kalau antum dititipi sepeda motor, urufnya diletakkan di mana? Di dalam rumah. Ya kan? Itu uruf. Kenapa ini kita bahas? Sebab nanti akan ada pembahasan ketika hilang itu barang, apakah yang dititipin itu wajib penggantinya atau tidak? Mengganti atau tidak terletak pada yang dititipi. Jikalau yang dititipi itu adalah ada mutafrid, tidak mengabaikan, ya kan? Tidak mengabaikan dan tidak mengabaikan di dalam penyimpanan itu dikembalikan kepada al-uruf. Paham? Baik. Jikalau ada seorang titip sama ana tadi emas. Ternyata emas itu dicuri oleh orang. Terus saya bilang, ya akhi, afan ini, emas yang antum titipkan itu hilang. Pasti dia nanya, loh kamu simpan di mana? Aku simpan di atas meja. Lah, maka semisal ini, walaupun dia bilang, ada mutafrid, saya tidak mengabaikan. Gak bisa, Pak. Karena tempatnya emas bukan di atas meja. Apalagi satu kilo lagi emasnya. Maka kalau antum, kalau semisal ini hilang, maka antum harus menanggungnya. Jelas? Sepeda motor, antum pinjam sepeda motor. Sepeda motor, kalau antum pinjam, enggak, bukan pinjam ya, antum nyewa. Nanti kalau pinjam toh enggak nyewa, nanti hukumnya beda. Antum pinjam sepeda motor, nyewa sepeda motor. Terus sudah dibilangin jangan kencang-kencang lo ya. Dia lilinnya 150, Pak. Ternyata rusak. Ya, aku harus ganti itu. Anak lo gak pelan, berapa? 150. Wah itu yo kencengnya. Enggak lah, 150 di saya itu adalah apa? Kebetulan dia orang Jakarta. Pas nyewa sepeda motor di Jawa Timur. Gak bisa pak. Al-uruf adat muhakam. Di kami yang namanya Jawa Timur. Itu pelantun 50. Bukan 150. Ya pokoknya ngono lah. Pokoknya PJ. Kamu harus bayar. Mengganti kerusakan ini. Jelas? Lu mana dalilnya? Al-adatu muhakam. Adat istiadat adalah satu apa? Satu hukum. Nah. Kemudian seterusnya lagi contoh. Supaya mudeng dulu. Sang suami ini bakhil pol. Kaya tapi bakhil. Ngasih nafkah ke istri. Ngasih nafkah ke istri dan anak. Anaknya 10. Jakarta lo hidupnya lo ya. 10 anaknya. Dia ngasih nafkah setiap harinya hanya 50 ribu. Ini jelas gak cukup anaknya 10. Bapaknya rewel pisan. Gak mau makan tempe sama tahu. Maunya daging, sate, dan seterusnya. Stres sang istri. Dia bisa biar gak kena marah. Dan bisa mencukupi istri dan anaknya. Dia harus mencuri uangnya suami. Paham? Apakah perbuatan sang istri itu benar? Satu. Pertanyaan yang kedua. Nyurinya itu 200. Per setiap hari. Berarti 250. Ya kan? Apa hukumnya? Maka antum harus paham. Faedah tadi. Al-adatu muhakkamatun. Kita lihat. Jakarta. Ya kan? Uang 50 ribu cukup apa enggak? 10 anak. Sate lagi. Jelas gak cukup. Jelas gak cukup. Kenapa? Jelas gak cukup. Berarti dia punya hak untuk mengambil kan? Jelas. Terus berapa? 250. Apakah sang istri mengambil 250 termasuk zalim atau termasuk enggak zalim? Maka al-adatu muhakkam. Bagaimana urufnya di Jakarta? Itu kaidahnya di sini. Falihada Hindun bintu Abi Sufyan ja'at ila Rasul alaihi salatu wasalam. Datang kepada Rasul alaihi salam, ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun sahih. Ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan suami saya itu laki-laki yang bakhil. Ma yu'tini ma yakfini wa waladi. Dia enggak pernah ngasih kepada saya apa-apa yang mencukupi saya dan mencukupi anak-anak saya. Faqala Rasul alaihi salatu wasalam, khudhi bil ma'ruf. Yo wis ambilen uange bojomu. Uangnya suamimu, tapi bil ma'ruf dengan baik. Baik ini kembali ke mana? Al-urf, adat, muhakkamah. Jelas? Baik, kita baca dulu. Wahakimil adata, jadikan hukum. Wahakimil adata, jadikan hukum. Al adata, adat istiadat. Adat istiadat, jadikan satu hukum. Fima lam yarid tahdidu, pada perkara. Fima pada perkara lam yarid yang tidak datang tahdiduhu penentuannya syar'an secara syariat. Berarti adat istiadat ini kita jadikan hukum selama apa? syariat tidak datang menjelaskan. Syariat tidak datang menjelaskan. Tapi kalau syariat datang menjelaskan, enggak boleh pakai adat istiadat. Udah ada penjelasan syariat mau apain. Gahirzin, semisal bab hirzin, penyimpanan barang titipan. Gahirzin, semisal tempat penyimpanan barang titipan. Nah, tempat penyimpanan barang titipan itu di mana tempatnya, itu semua dikembalikan kepada al-urus. Kayak sepeda motor, ditipu sepeda motor, ya akhi, sepeda motor antum hilang nih. Lu kok bisa hilang? Iya, sudah kusimpan. Di mana simpannya? Di luar rumah. Ya enggak no, di luar rumah kok nyimpan itu ya. Ya lucu no. Enggak, jelas al-uruf enggak bisa. Antum harus ganti. Lu kenapa? Lu anak dititipin, ya kamu dititipin, iya bisa bilang iya, lalu kamu simpan di luar rumah gimana? Enggak bisa. Nah. Wa'tamid, dan jadikan sandaran. Wa'tamid, jadikan sandaran. Likulli ma nassa 'alaihil ulama, pada setiap apa-apa yang para ulama telah memberikan nas penjelasan. Faqbal, maka terimalah. Jadi ketika ulama sudah memberikan penjelasan dan itu dikembalikan kepada al-uruf dan penjelasannya kepada al-uruf, terima. Fadha, yang demikian itu ba'da tahari, setelah ada penelitian istahkama yang dia menghukuminya. Masuk dalam bab ini pula, berapa ukuran safar, jarak anda safar, lalu dibolehkan mengqasar sholatnya atau dibolehkan anda itu berbuka puasa. Ya toh, Allah menjelaskan, falaisa alaikum junahun ang taksuru minas sholati, tidak ada dosa bagi kalian untuk mengqasar sholat kalian di saat anda itu safar. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kata safar. Ya toh? Nabi gak menjelaskan dan Rasul gak menjelaskan sekian-sekian jaraknya antum harus kosong. Tidak ada penjelasannya. Maka kalau begitu, jarak safar, jarak seseorang itu boleh mengkosor dan boleh berbuka puasa, kembalikan mana? Al-uruf. Al-uruf. Kira-kira kalau Depok sama Jakarta kota ini safar apa enggak menurut urufnya orang Depok ini? Hah? Enggak Pak ya? Enggak Pak ya? Hah? Ya, lihat antum yang hukumi lah, anak enggak tahu. Anak orang Jawa Timur. Ya. Jadi, kalau memang urufnya itu dikategorikan safar, ya boleh mengkosor. Boleh mengkosor. Kalau enggak, ya enggak. Enggak, ya enggak. Nah. Baik, sekarang soal selanjutnya. Jikalau andai kata ada yang bilang gini, al-adatu muhakkamatun, bagi wanita Indonesia tidak boleh pakai cadar, tidak boleh menutup ininya, semua harus gaya Indonesia, al-adatu muhakkamatun, bagaimana jawabannya? Itu menyelisihi syariat. Jelas? Jikalau orang Indonesia kebiasaan mereka adalah apa? Selamatan. Kebiasaan mereka adalah maulutan Nabi. Kebiasaan mereka adalah Isra Mi'raj. Kebiasaan mereka adalah drambenan dalam satu munasabah. Maka faedah mereka al-adatu muhakkamatun. Enggak bisa. Batil kan? Sebab ini menyelisih syariat. Adat istiadat itu dipakai dan dijalankan, dan itu datang hukum dari syariat, dan gak ada penjelasan dari syariat, itu pun kita pakai adat selama tidak menyelisihi syariat. Jelas? Untuk laki-laki sekarang. Ya, kita itu orang Indonesia lah. Al-adatu muhakkamatun. Gak usah pakai jubah lah. Jubahnya kan orang Arab lah. Bagaimana kalau begini ini? Bahkan bisa dikategorikan pakai baju kuku, ya, kopiah Indonesia, itu ciri khas hizbi. Ada belum begitu atau enggak? Ada dari kalangan salafi sejati. Ada. Nah, gimana caranya menghukumi kayak gini ini? Nah, antum harus mai dulu lihat. Pertama, orang yang bilang begini enggak tahu manhaj. Suruh belajar manhaj dulu yang benar. Nah, sebab pakaian itu bukan usul min usuli ahli sunnah. Sehingga dikeluarkan orang itu jadi hizbi atau bukan hizbi. Buka kitab-kitabnya usul-usul para ulama. Apakah ada jubah itu bagian dari apa? Usul min usuli ahli sunnah. Sehingga dijadikan ciri khas atau bukan ciri khas. Jamaah itu tabligh pakai apa? Jubah. Kemudian sebagian orang sufi pakai apa? Pakai jubah. Orang Pakistan yang menyembah kuburan pakai apa? Gamis kan? Kalau antum jadikan ini satu tolak ukur salafi dan tidak salafi, amat bodoh sekali terhadap manhaj. Nah, dan kita kembalikan kepada posisi ini. Jubah, apakah itu adat istiadatnya orang Arab atau kan? Inilah khilaf di antara para ulama sekarang. Khilaf di antara mereka, khilaf di antara mereka. Nah, sebagian ulama mengatakan bahwasanya hendaknya seorang itu memakai baju kaumi. Karena al-adatu muhakkamah. Syariat enggak menjelaskan tentang baju yang kayak begini dan kayak begini, enggak ada penjelasan. Enggak ada penjelasan. Yang ada yang penting kul wasrob walbas, makanlah, minumlah, dan pakaianlah. Walbas biduni penjelasan. Walbas bil jubah, walbas bi sarung, walbas bi celana, walbas. Gak ada penjelasan. Gak ada penjelasan. Nah, maka antum waktunya pakai jubah, apa alasan antum? Jangan-jangan karena ustadznya pakai jubah, kita pakai jubah gitu. Taklid lah. Harus antum nanya, antum pakai jubah ini mimbab apa? Ta'abud beribadah kepada Allah atau hanya ikut-ikutan ustaz? Gak boleh dong, nanya dong. Dalilnya apa? Antum nyalakan orang pakai koko, mana pakai koko itu? Antum pakai sarung sama koko, pakai mama ini? Gimana? Lah, ini permasalahan. Jadi, sebagian para ulama berdasarkan tadi walbas pakaianlah, ya sudah, pakaian ala kaumihi, sesuai pada kaumnya. Selama pakaian pada kaum tadi enggak menyelisih syariat. Enggak menyelisih syariat. Jelas? Jelas ya kan? Dan ini banyak para ulama berpendapat yang semisal. Sebagian ulama yang lain, lah. Kenapa lah? Jubah itu sunnah. Nah, gitu kan? Permasalahannya, mana dalilnya sunnah? Harus tanya, mana dalilnya sunnah? Jubah itu adalah sunnah. Ya kan? Jubah itu dalilnya sunnah, mana dalilnya? Apakah ada penjelasan dari Nabi alaihi salatu wasalam yang menerangkan jubah itu adalah sunnah? Apakah jubah itu adalah, mana dalilnya? Butuh ditanya, mana dalilnya? Itu yang pakai jubah, tanya dulu, mana dalilnya antum pakai jubah, yuk. Satu, ngomong Pak, ayo Pak, mana dalilnya? Jangan kita sampai sekarang ini pakai jubah, gak ngerti dalilnya pakai jubah itu apa. Jangan ikut-ikutan lah. Gak ada sekarang zaman-zamannya ilmu. Jangan kita melakukan sesuatu karena ustadznya melakukan. Kita harus tahu dasarannya, landasannya. Karena kita besok di neraka, besok di kuburan, akan ditanya sendiri-sendiri. Ustaznya enggak akan menemani antum. Iya kan? Maka semua amalan, sehingga kita masuk al-ilmu qabral qawli wal amal, ilmui dulu sebelum beramal dan berkata, itu mencakup kepada semua orang. Kita juga masuk. Makanya amalan apa saja yang kita amalkan, jangan ikut-ikutan. Kita harus nanya dalilnya. Mana dalilnya kita pakai jubah? Antum pakai jubah. Kalau dia kata, pakai kopiah Indonesia apa? Bung Karno itu, antum hukum salam belum? Atau harus pakai abang putih kayak gini nih? Mana dalilnya kalau begini? Ini lo belajar. Apa belum pernah? Apa? Dalilnya apa antum? Ah, Ustaz Mursyid mana? Ayo Ustaz Mursyid, coba. Datangkan dalilnya Ustaz. Al-Urf itu minoritas, Salafi itu minoritas. Al-Urf itu kaum Indonesia. Nah, antum bisa? Kamis. Terus? Jadi, halnya itu ya. Ahsanta. Saya pertanyaan ini sudah lama di benak saya. Sehingga saya membahas suatu masalah. Ini masalah ini. Apakah jubah itu sunnah boleh? Sampai saya datangkan hadis Ummu Salamah. Yaqulu Rasul alaihi salatu wasalam, "Ahabbu thiyabi ila Rasulillah al-qumis." Baju yang amat disenangi oleh Rasulullah adalah gamis. Dan gamis ini adalah jubah. Kemudian saya baca syarahnya Syaukani, Tuhfatul Ahwadi, Mubarak Furi. Kemudian pengarang jika Aunul Ma'bud menjelaskan fihi istihbab. Di sini adalah sunnahnya memakai gamis. Mafhum? Kemudian Ibnu Qayyim dalam kitab Bada'i Fawaid menjelaskan bentuk-bentuk sunnah adalah di saat sesuatu dicintai oleh Nabi. Dicintai oleh Nabi. Jadi kalau sesuatu dicintai oleh Nabi, itu naik derajat yang awalnya jibiliyah, ya fitrahnya Nabi, itu bisa naik menjadi sunnah. Jelas? Maka sunnahlah memakai jubah itu. Tapi pertanyaan kedua, seseorang yang tidak meninggalkan sunnah, seseorang yang meninggalkan sunnah, apakah pasti jatuh dalam perkara makruh? Tahu soal saya? Sehingga antum menghukumi orang-orang yang tidak pakai jubah itu jatuh pada perkara makruh yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makruh, makruh, makruh, makruh. Wah, mana lagi? Makruh. Oh, banyak yang makruh ini. Apakah begitu hukumnya? Enggak ya? Yakin antum? Jawab tidak secara mutlak. Itu butuh ulama yang berkomentar. Kenapa saya butuhkan para ulama yang berkomentar? Sebab sepanjang pembahasan saya pribadi ini, ya alhamdulillah kita sudah bahas fikih itu dari kitab Thaharah hampir selesai sudah. Kita bahas permasalahannya. Banyak para ulama, terkadang seseorang itu meninggalkan perkara makruh dikatakan meninggalkan perkara sunnah itu dikatakan makruh, terkadang tidak. Maka semua itu nanti dilihat permasalahan, dibahas permasalahannya, dan kita lihat komentarnya para ulama, itu kesimpulan yang terbagus. Misal puasa Senin Kamis sunnah apa enggak? Kalau kita enggak puasa Senin Kamis makruh lah ini. Enggak kan? Taib, umrah itu sunnah apa enggak? Ada bilang sunnah, ada bilang wajib nih ya. Taib. Kemudian kalau kita meninggalkan sunnah, apa kita termasuk orang-orang yang apa? Tidak. Jadi enggak mesti. Jadi kalau ada kata ada teman yang pakai jubah koko ala Indonesia, yuk biarin saja mau diapain. ya kan? Mau diapain? Anda kata ada ustaz memakai begitu, gimana? Tuh benci enggak? Jangan dibenci. Atau benci karena apa? Itu benci dan tidak benci harus di atas ketaatan. Kalau dia enggak maksiat, kenapa antum kritik? Enggak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Jadi itu harus diperhatikan. Baik. Ngalor ngidul tadi kita ya. Enggak ngalor ngidul lah kita ini. Ke sana sini. Baik. Selesailah pembahasan kita Qawaidul Kubro, 5. 5 itu bisa dihafal ya. Satu apa? Al-umur bimaqasidiha. Kedua, masyaqqatu tajlibut taisir. Ketiga, adzararu yuzal. Keempat, al-yakin la yazul bisyak. Kelima, al-adatu muhakamatun. Apal pak, 5 ini. Kaidah ini muttafaq badal ulama. 5 ini adalah ibunya kaidah. Tahu ibunya? Yang namanya ibu, pasti ada yang lain dari ibu. Maka nanti akan banyak kaid-kaid. Kaidah-kaidah sebenarnya itu adalah larinya kepada induk. Larinya kepada induk. Dan induknya kawaid yang begitu banyaknya kembali kepada 5 kawaid ini. Dipahami secara pemula kan gitu. Kita lanjutkan. 44. Watahrumul hilatu fi ayyi amalin bal fi balqila ma yu'malu biha faqat batala. Baik. Pembahasan kita yang baik yang kita baca adalah membahas tipu muslihat. Haramnya tipu muslihat. Fama huwa hila. Tipu muslihat itu apa sih? Tipu muslihat itu mengamalkan suatu amalan zahirnya itu sepertinya boleh. Paham? Tapi memiliki misi-misi merusak. Itu namanya tipu muslihat. Lah, misi-misinya satu, pingin menggugurkan kewajiban. Kedua, menjalankan perkara haram. Tapi menggugurkan kewajiban, menjalankan perkara haram dibungkus dengan bungkusan syar'i sepertinya boleh. Tapi asalnya tidak boleh kalau mau diteliti. Paham? Nah, kaidah ini haramnya membuat tipu muslihat. Zahirnya sepertinya bungkusannya itu boleh. Tapi dia memiliki niat yang jelek. Berupa apa? Menggugurkan kewajiban dan menerjang haram. Kaidah ini masuk di mana? Al-umur bima qasidiha. Tergantung dengan niatnya toh? Nah, contoh sekarang. Saya punya kambing, Pak. Punya kambing 40 kambing. Nisabnya zakatnya kambing berapa? 40. Oke. Okay. Atau belum belajar kitab zakat? Belum. Mana ini Pak? Sudah. Ayolah. semangat tak belajar lagi, aduh. Ustaz yang disuruh semangat, semangat. Masih banyak ahkam yang belum kita pelajari. Kita berzakat lupa, zakat. Terus kalau gitu gimana? Kita itu dari lingkungannya salafi. Dan salafi itu apa sih, Pak? Kita sedikit cerita sedikit. Salafi itu memiliki dua misi. Tarbiyah wa tasfiyah. Salafi itu mulia dengan dua misi ini. Tarbiyah, tasfiyah. Tarbiyah itu pendidikan. Tasfiyah itu pensucian. Tarbiyah pendidikan dirinya dan pendidikan untuk orang lain. Pendidikan dirinya bil ilmi, dengan ilmu. Maka tuntutan seorang salafi, tuntutan seorang salafi harus belajar. Karena itu misi salafi tarbiyah, pendidikan. Pendidikan terhadap dirinya enggak mungkin bisa dengan kecuali dengan ilmu. Ya tak? Enggak mungkin bisa dengan ilmu. Setelah itu pendidikan untuk orang lain. Kedua, tasfiyah, pensucian. Pensucian untuk dirinya, pensucian untuk orang lain, pensucian hati dari kemaksiatan, dari kebid'ahan, dari kehizbian, dari khurafat dan seterusnya. Itulah misi salafi. Mafhum? Renungkan kata-kata, dua kata-kata ini, tarbiyah, tasfiyah. Tarbiyah, tasfiyah. Syekh Al-Albani rahmatullah alaih senantiasa mengulang-ulang dua kata-kata ini. Pendidikan salafiyah adalah pendidikan Ahlussunnah wal Jamaah mengarah pada dua pendidikan ini. Nah, kalau kita tidak belajar, bagaimana mendidik diri kita? Bagaimana kita mendidik orang tua kita, anak kita, dan istri kita? Kalau kita tidak mentaswiyah diri kita, membersihkan diri kita dari dosa, kok jadi apa kita? Maka salafi sejati seharusnya orang yang paling pertama memiliki dua poin ini. Harusnya begitu. Nah, apa tadi sudah tadi? Terakhir tadi? Bab zakat. Lali lagi saya. Nah, zakat, saya punya zakat 40 kambing. Enggak, saya harus zakat. Hala alai nisab. Hala alai hal mutar 1 tahun, Pak. Di saat saya tahu besok itu ada orang yang ngambil uang apa? Kambing saya. Kambing saya satu ini tak kasihkan. Enggak jual, Pak, tak kasihin aja. Tak kasihin ke orang tua saya. Tinggal berapa? Seseorang ini antum anggap baik atau enggak? Lu bersedekah pada, memberikan hadiah kepada orang tua. Baik kan? Tapi adat itu muslihat. Tujuannya apa? Ayo, Pak. Jenengan pinter kan? Tapi ketika memang ada tuntutan, saya itu harus jual, harus jual, harus jual ya. Enggak ada tujuan apa-apa. Tidak ada tujuan ingin mengukurkan kewajiban zakat. Memang tuntutannya saya harus jual. Apakah dosa saya? Ya, gitu loh. Al-umur bapak sedia. Jelas? Baik. Contoh lagi. Talak itu ada berapa, Pak? 3. Yakin? Hah? 3 ya? 2 aja lah, jangan 3 lah. Terlalu pemborosan kata. Ada talak rajai, ada talak bait. Sudah, talak rajai, talak bait. Rajai talak pertama, talak kedua. Soal itu, Bapak, kapan dikatakan pindah dari talak pertama ke talak kedua, Pak? Kan harus pindah kan, Pak? Naik kelas kan dari talak satu ke talak yang kedua. Kapan seorang itu dinaikkan ke talak yang kedua? Kapan, Pak? Ayo, Pak, jawab dong. Apa? Ayo. Atau enggak paham soal saya, Pak? Paham soalnya kan? Hah? Belum paham, Pak? Kan talak kan ada talak pertama, talak kedua, talak ketiga, ya Pak ya. Pertanyaan saya, kapan seseorang itu dikategorikan talak kedua? Naik dari talak satu ke talak kedua. Paham, Pak? Nah, dengar jawabannya belum paham, Pak ya. Setelah apa? Kalau setelah tiga kali bersih, tiga kali head maksudnya Pak ya, head, kemudian gak mau rujuk, ya bukan istrinya lagi loh Pak. Bisa dong. Bisa dong. Nah. Antum kapan? Nah. Dia naik ke talak yang kedua, kalau diiringi dengan rujuk di masa itu. Sudah jelas. Sekarang posisinya talak bain, talak yang ke sudah menjatuhkan talak tiga. Maka suaminya kalau ingin kembali ke istrinya nggak bisa. Hatta tangkiha zaujan khaira, sehingga dia apa menikah dengan laki-laki yang lain. Setelah nikah laki-laki yang lain, lalu ditalak, baru kembali boleh. Paham suratnya Pak Mas Fir? Paham Pak Mas Fir ya? Baik. Jadi contoh lah nih, saya aja lah biar contohnya. Saya contoh aja Pak, oh, contoh enggak sungguhan lo yo. Contoh, saya mentalak istri saya. Kebetulan talak bain. Sudah. Lalu saya menyesal. Saya masih cintai gitu kan. Saya ingin kembali kepadanya. Apa yang harus saya lakukan? Ya sabar. Sampai si wanita bekas istri saya tadi itu menikah dengan laki-laki yang lain. Kalau sudah menikah dengan laki-laki yang lain, ya kita tunggu saja sabar. Kapan dia ditalak gitu kan. Ya kan. Nah kalau sudah ditalak ya, kalau sudah ditalak, baru saya mau datang lagi. Sudah Pak ya, paham ini suruhnya? Baik. Suruhnya saya. Waduh, saya itu cinta. Saya datangi. Ini, Mas ini Mas ya. Antum. Minta berapa Antum? 50 juta Pak. Ya wis, 50 juta. Nikahi itu bekas. Setelah antum nikahi itu istri saya, antum kumpuli sekali tok lo yo, ojo lama-lama lo yo, sekali tok ya, lalu antum talak. Nah, surah yang semisal ini boleh apa enggak? Kenapa enggak boleh? Niat saya kan menyuruh dia kayak kontrak gitu lah ya, kasyawai, ya kan? Mengontrak dia supaya menikahinya demi untuk menghalalkan kepada saya. Ini enggak boleh. Ini niatnya enggak benar. Al umuru bimaqasidiha. Coba, zahirnya koyok-koyok boleh kan? Karena dia menikahi dengan nikah resmi, Pak. Nikah resmi. Ada maharnya, ada palinya. Koyok-koyoknya, zahirnya itu koyok-koyok boleh. Enggak ada pelanggaran syariat. Muslihatnya. Cuma tadi kan saya sama dia sudah akad, sudah janji. Ya gitu loh Pak. Jelas ini maksudnya? Baik, begitu penjelasannya. Kemudian kita baca dulu. Poin yang kedua, tar dulu poin yang kedua. Nanti aja. wa tahrumu, dan hukumnya haram al-hilatu, hila, tipu muslihat. Haram tipu muslihat. Ingat lo ya, apa tipu muslihat tadi? Mengerjakan suatu amalan zahirnya itu boleh, akan tetapi di situ ada niat yang tidak bagus. Paham? Niat tidak bagus. Fi ayyi amalin, pada amalan apa saja? Pada amalan apa saja haram membikin tipu muslihat. Haram hukumnya membikin tipu muslihat. Surah kedua, Pak. Anak punya tujuan. Tak laporkan ke syekh. Ya. Kesalahan-kesalahannya supaya dia rujuk. Misi saya, tujuan saya biar kapok lu. Kamu musuh saya pebuyutan. Biar kamu sudah enggak diterima lagi dakwamu. Ikut tubuh apa enggak, Pak? Zahirnya boleh enggak itu? Ya boleh lah melaporkan syekh biar taubat kan, Pak ya. Zahirnya kan bagus kan, tapi ada misi yang jelek. Misi menjatuhkan temannya. Misi supaya temannya itu enggak laku lagi dalam dakwah. Kalau sudah begini niatnya, ini hilah, tipu muslihat. Enggak dibenarkan dalam syariat. Balqilah, bahkan dikatakan ma yu'malu biha, apa yang diamalkan sebab tipu muslihat. Apa yang diamalkan disebabkan tipu muslihat, faqad batalah, itu dianggap batil. Berarti ya, menurut sebagian para ulama, amalan apa saja yang didasari tipu muslihat itu amalannya batal. Berarti tadi itu nikah tadi, Pak ya, batal apa enggak? Batal. Didasari tipu muslihat. Berarti antum berizinal sama dia loh ya. Berarti seterusnya, pemberian saya kepada siapa tadi? Ketika zakat ya. Ketika zakat, pemberian saya kepada keluarga saya dengan alasan supaya saya tidak diambil zakatnya, berarti batal. Kalau batal, yuk dijukuk wahai zakati. Berarti saya dosa, Pak. Dosa satu gak ngeluarkan zakat. Dosa yang kedua, Pak, tipu muslihat. Karena amalan apa saja yang munculnya dari tipu muslihat itu batal. Jelas? Ini semisal kaidah. Kita ini, perhatikan. Manis ta'jala qobla awanihi ukiba bihirmanihi. Manis tak jala, barang siapa yang tergesa-gesa, qobla awani, sebelum waktunya, ukiba bihirmanihi, maka dia disiksa, disiksa dengan tidak mendapatkan apa-apa yang dia tergesa-gesa tadi. Berarti apa namanya? Berarti kalau belum waktunya, ya kan, kemudian dia tergesa-gesa sehingga dia melakukan tipu muslihat, ya kan, maka diharamkan bagi dia untuk mendapatkannya. Ya udah nggak mendapatkannya. Berarti kan saya tadi kesen sama istri saya kan, wajarnya kan saya nunggu sabar. Kapan ada yang menikahi dia, berdoa pada Allah lah, ya Allah mudahkan saya bisa memiliki dia gitu kan. Harusnya kan begitu. Saya gak sabar nyuruh orang untuk menikahi dia. Berarti kan siapa yang tergesa-gesa sebelum waktunya kan, maka ukibah, dia disiksa. Apa disiksa? Gak dapat sama dia. Berarti sudah batal amalannya. batal amal. Batal. Ini kaidahnya, manis ta'jala qabla awani, barang siapa yang tergesa-gesa qabla awani, sebelum waktunya, ukiba, dia disiksa dengan diharamkannya mendapatkan apa yang dia tergesa-gesa tadi. Contoh, saya ini pengin dapat warisan. Tapi warisan kan harus orang tuanya mati kan. Nunggu si bapak ini kok enggak mati-mati. Coba kalau saya sabar. Ya kan, lah dapat warisan toh. Sabar, nunggu sampai matinya lah. Nunggu sampai dia meninggal. Tapi kok enggak mati-mati. Dia tergesa-gesa. Terusnya apa? Bunuh aja. Tak racun sama dia. Maka matilah dia. Perhatikan. Maka dia pengen mendapatkan warisan. Tapi dia caranya tergesa-gesa. Enggak menunggu kematiannya. Maka ukibah dia disiksa. Enggak dapat warisan. Ya udah. Malah enggak dapat warisan. Jelaskan? Contoh lagi. Budak mudabar. Budak mudabar. Jadi sang tuan bilang, "Li, kamu itu nanti merdeka. Tapi dengan syarat kalau saya mati duluan." Si budak kapan si tuan kok gak mati-mati, saya pengin bebas. Ya kan? Biar mati diapain? Bunuh aja. Karena Anda tergesa-gesa sebelum waktunya, maka disiksa, antum gak mendapatkan apa yang antum inginkan. Jadi antum gak jadi bebas. Ya sudah, jadi tidak lagi. Kapok. Jadi kapok. Baik, itulah yang harus diperhatikan. Baik, insyaallah sampai di sini dulu. Ada pertanyaan, Pak? Alatul hakama? Iya, wa asyru nabil ma'ruf. Hadisnya Abu Sufyan. Ya mudah-mudahan istrinya, kalau kita membahas tentang haknya istri, masya Allah ya. Ya saya punya buku membahas tentang haknya istri kepada suami dan haknya suami kepada istri. Sebenarnya kalau kita mau lihat, haknya istri itu banyak yang kita tidak berikan kepadanya. Banyak epol, kalau kita pinjir ya. Cuma kalau dalam keadaan yang demikian ini dan istri rela, alhamdulillah. Yang minta relanya istri. Jadi enggak usah banyak-banyak ya. Kayak contoh rumah. Sebelum menikah istri kan punya hak yang harus kita berikan kepada, berupa rumah kan. Ya kan, rumah. Istri sudah enggak minta rumah, dia letakkan di mertua ya nggih, ya iya. Ya kan, dikontrakan ya iya, dia enggak nuntut. Coba kalau nuntut. Ya kan? Karena itu haknya dia. Haknya dia. Itu saja, kita sudah gak memberikan haknya istri kepadanya. Hanya istri juga harus diajari ilmu. Kita gak ngajari ilmu. Gimana mengajari? Saya juga gak bisa. Istri bisa menuntut. Pokoknya saya diajari. Itu hak saya. Kalau gak cerai-cerai. Haknya gimana? Sampai Syekhul Islam mengatakan, andai kata dia meminta seorang pengajar untuk mengajari dia dan satu bulannya 5 juta. Antum harus bayar 5 juta kan? Antum enggak bisa memberikan haknya. Banyak kita itu ikhwan, terkadang al-amalu qoblal ilmi, beramal sebelum berilmu. Ya toh? Bab nikah saja itu kita belum ngerti haknya istri, haknya suami, itu sudah pengin nikah wae. Belajar dulu. Belum ngerti haknya ta'adud poligami. Tapi kita pengin ta'adud aja, poligami aja. Aduh. Belajar dulu. Kita pengin mengamalkan al-ilmu qabla al-qawli wal amal, ilmui dulu sebelum beramal. Karena kebanyakan hak masalah, kebanyakan ramenya istri dan suami gara-gara ora ono ilmunya. Enggak ada ilmunya. Sebenarnya dalam syariat ketika istri bangkang, istri enggak taat, kan ada caranya. Agama menjelaskan karena kita enggak belajar. Gitu loh. Itu masalah. Coba kalau kita berpikir yang kayak gini, insyaallah enggak sempat ngomentari orang. Oh, kita sendiri masih buwudu kayak gini. Gitu loh. Lah, pembahasan tentang sang nafkah. Ya, ketika kita enggak mampu dalam memberikan nafkah kepada sang istri, ya mintalah istri. Ini harga nafkah. Saya enggak bisa, masalah kan. Ya, dikasih uzur gimana gitu kan. Kalau enggak, gimana lagi? Masya Allah, istri-istri salafi ini Masya Allah ya. Tapi kadang-kadang suaminya aja gak benar. Suaminya selalu nuntut. Sedikit salah istri dimarahin, ditonjok, dipukulin, dibentak. Istri itu sudah capek. Kasihan istri. Haknya gak terlalu kita sudah, gak kita penuhi, gak kita apain. Tapi kita kalau dia ada salah sih kita marahin. Allah musta'an. Antum jangan berdalil dengan istri itu budak, budak saya. Antum jangan ngambil satu dalil tok enak etok. Tapi kita istri juga punya hak. Istri juga punya dalil untuk menghantam antum. Punya. Cuma enggak kita kasih tahu ya. Antum kasih tahu. Ini butuh pembahasan khusus, butuh pembahasan khusus. Masih banyak yang harus kita perhatikan, yang harus kita pelajari. Jangan belajar pas daurah aja nih. Belajar pas daurah sebulan sekali atau apa, mana yang lain. Ya kulli syaikhul islam, hajatuna ilal ilmi ahwaj min hajatina ilal tamus. Butuhnya kita kepada ilmu din, itu lebih kita butuhkan daripada butuhnya makan dan minum. Butuhnya makan dan minum itu kalah daripada butuhnya ilmu. Dibandingkan dengan itu, li'anna hajatana ilal ilmi bi'ada di anfasina. Karena butuhnya kita kepada ilmu sepanjang nafas ini ada, kita tuh butuh ilmu. Tapi apa yang terjadi? Kita justru kebalik. Butuhnya kita kepada dunia melebihi butuhnya ilmu. Belajar sesempat. Cari duit tidak sesempat. Pokok adalah duit. Terbalik, Pak. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka. Dunia itu jangan kamu lupa gitu. Enggak disuruh mencari kok. Wala tansa, kamu jangan lupa bagianmu dari dunia. Jangan lupa, mak jangan lupa, enggak disuruh kok. Enggak disuruh. Jangan lupa. Yang disuruh adalah darul akhir. Jelas? Nah. Sampai di sini. Jam berapa lagi kita mulai? Kita mulai ya Pak ya. Insyaallah nah pas dalam waktunya insyaallah. Ya mohon hadir pada pas ya. Jadi jangan jam 9 mulai jam 10, enggak lah, orang muslim kan harus tepat waktu lah. Upayakan kita datang 8:30, ana mulai jam 8:30. Jam 8:30 ana mulai, terus jam 9:30 istirahat. Jam 10 mulai sampai jam 11, jadi ana bikin 3 sesi. Kalau saya bikin 2 jam, Tadi saya enggak mampu. Kondisinya lemah. Lagi sakit. Jadi ini antum lagi saya sakit sebenarnya, cuma kan kayaknya aja. Saya sakit sebelum sini saya sakit. Jadi belum sehat, belum sehat full. Jadi nanti ini anda ingat ya, 8:30 kita mulai ya kan ya. Semangat dulu ya. 8:30 semangat ya kan. Masa enggak semangat sih? Ustaz semangat kok. Ya, 8:30 kita mulai ya. Kita mulai pas 8:30. Nanti kita 9:30 anda berhenti. Istirahat dulu. Mulai 10:00. 10:00 kita mulai insyaallah sampai selesai. Ya. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.